شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pelajaran terakhir adalah Al-Adawat Al-Jazimah. Adapun Al-Adawat An-Nasibah apa ya Akhah Bikrin? Al-Adawat An-Nasibah apa saja? An, Lan, Bidan, Bay, Lamu Bay, Lamu Jumur, Wahadda. Jitu li azuraka. Aku datang untuk menziarahi engkau. Fi'il mudhari di sini mansubnya dengan apa ya? Ubaidah. Kenapa fi'il mudhari di sini mansub? Azuraka. Jitu li azuraka. Mansubnya dengan apa? Dengan lam apa namanya? Lam amar itu perintah. Lam kai. Lam kai. Ma kuntu li'akziba. Ma kuntu li'akziba. Akziba di sini mansub dengan apa ya? Ma kuntu lamul jahul. Ahsan. Lamul jahul. Litaqra'id darsa. Kalau lamul amar bukan itu ya, dia jazimah. Salah. Jazimah. Sekarang kita memurajaan nasibah. Hatta menasabkan fi'il mudhari. Maknanya apa? Ya? Maknanya adalah al-ghayah. Maknanya adalah al-ghayah. Ghayah itu sampai atau tujuan. Misalnya jitu hatta astafida. Aku datang sehingga aku mengambil faedah. Yakni tujuan. Tujuan dari perbuatan yang dia lakukan. Misalnya zahabta ilal masjidi hatta tusalliyah. Engkau datang, engkau pergi ke masjid sehingga engkau sholat. Hatta artinya apa? Ghayah. Ghayah itu tujuan. Ya. Sehingga artinya diartikan sehingga maknanya diartikan sampai atau supaya dan sebagainya. Yang penting tujuan dari apa yang dia perbuat. Idan menasabkan fi'il mudhari, dia sebagai apa ya akhi Abu Ibrahim? Sebagai jawab atau permulaan perkataan? Permulaan kata. Oh, sebagai jawaban. Jawaban terhadap suatu perkataan. Kalau tidak sebagai jawab, ya enggak bisa. Maka dia tidak menasabkan fi'il mudhari. Tapi kalau misalnya tidak ada perkataan, kemudian dikatakan idzan tanjaha, idzan tanjahu, ini perkataan ini benar apa enggak benar? Ya enggak benar. Kenapa dia mengatakan jadi kamu akan sukses? Padahal sebelumnya belum tidak ada perkataan. Ya idzan itu ya pastinya sebagai jawab dari perkataan sebelumnya. Kemudian lan nasabkan fi'il mudhari, apa maknanya ya akhi? Baidah. Lan nasabkan fi'il mudhari maknanya apa? yaitu nafi. Harfu nafin wastaqbalin. Dia harfu nasbin wa nafin wastaqbalin. Dia menasabkan, menafikan dan menunjukkan mustaqbal akan datang. Berarti yang dinafikan apa? Sesuatu yang akan datang, bukan sekarang atau bukan nanti, bukan. Lan yan jahal kaslanu, apa artinya ya kasar? Tidak akan lah, tidaklah orang berhasil itu. Dicapai. Tulangnya yang susunannya yang betul. Tidaklah orang berhasil itu malas. Bukan lagi itu. Iya. Anda pahami mana fa'il, mana fi'il. Mana fi'il, mana fa'il. Al-kasalanu itu fa'il. Yang jaha itu adalah fi'il. Fadal ya Abu Yahya. Orang yang malas itu tidak akan berhasil. Iya, tidak akan berhasil orang yang malas. Tidak akan berhasil. Bukan, tidaklah orang berhasil malas. Bukan gitu. Ya, maka di sini perlu memahami susunan. Antum melihat susunan apa ini? Susunan fi'il dan fa'il. Fa'il itu apa? Pelaku. Fi'il itu apa? Perbuatannya. Tidak akan berhasil. Berhasil ini perbuatan. Siapa yang melakukan? Siapa yang tidak berhasil? Al-kaslanu, orang yang malas. Orang yang malas tidak akan berhasil. Paham ya? Kemudian al-adawat al-jazimah, perangkat-perangkat yang menjazmkan. Yang menjazmkan ada yang menjazmkan satu fi'il dan ada yang menjazmkan berapa? Dua fi'il. Yang menjazmkan satu fi'il sebutkan ya akhi Abu Yahya. Lamul amr wala an-nahiyah. Ya, fadal ya Abu Ibrahim, sebutkan. Lam lamma alam alamma lamun amr an-nahiyah. Ya, fadal ya. Lam lamma alam lamma wala an-nahiyah. Fadal ya kaca. Alam alam alamma lamul amr wala nahiyah. Ya, lam atau lamma itu menafikan apa? Menafikan fi'il fi zaman al-madhi. Menafikan fi'il yang zamannya itu madhi. Banyakannya demikian, mayoritasnya, walaupun tidak semuanya. Tidak semuanya demikian. Kadang-kadang ya diartikan tidak. Kalau tidak bisa diartikan belum, diartikan tidak. Kalau belum ini kan maksudnya itu menafikan yang madhi. Lam yalid. Apakah ini menafikan yang madhi? Ya enggak. Yang menafikan madhi dan mustaqbal. Lam yalid, tidaklah beranak. Allah Ta'ala tidaklah beranak. Apakah tidak? Kalau diartikan Allah lam yalid, Allah belum beranak, berarti nanti beranak apa enggak? Ya bisa jadi. Tapi maksudnya di sini adalah nafi saja. Kan lam itu harfu nafyin wa qalbin wa qalbin. Harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Dia menasfikan, menjazmkan dan membalik. Membalik apa? Di zaman. Yang fi'il mudhore'nya, yang fi'il mudhore' asalnya zamannya adalah mustaqbal, dibalik menjadi apa? Madhi. Tapi ini kebalikannya. Kadang-kadang tidak menjadi qalb, tidak menjadi membalik. tidak membalik zaman seperti lam yalid. Diartikan apa? Allah tidak beranak. Kalau diartikan Allah belum beranak, ya salah. Ya. Lam yusalli, apa artinya ya? Ah, aku Yahya. Lam yusalli. Dia belum sholat. Dia belum sholat. Ini yang dinafikan apa? Madhi. Dia belum sholat. Lamma ya'lam. Artinya apa? Ya, okay. Sama, lamma. Dia belum mengetahui. Lamma yarja, apa artinya? Dia belum kembali. Kemudian alamma, sama. Dimana A itu adalah hamzah istifham. Dimana istifham itu bagian daripada nafi. Nafi itu ada istifham juga. Ya, istifham itu masuk pada nafi. Ya. Nafi juga nafi. Berarti di sini ada kaidah nafi ketemu nafi, A itu istifham, istifham itu nafi, dan lam itu juga nafi. Kaidahnya kalau nafi ketemu nafi adalah apa? Isbat, penetapan. Nah, nafi ketemu nafi sama dengan isbat, penetapan. Berarti bukan bertanya apakah belum, enggak. Tapi artinya apa? Tidakkah? Gitu. Atau bukankah? Demikian. Ya, maknanya apa? Penetapan. Bukankah? Maksudnya Allah Ta'ala itu menetapkan, bukan bertanya. Alam yaja'al lahu aynain. Artinya apa? Bukankah Allah telah menjadikan untuknya dua mata? Bukan bertanya apakah Allah tidak. Enggak begitu, salah. Artinya adalah penetapan. Jadi jawabannya apa? Alam. Jawabannya apa? Bala, tentu. Ya, jawabannya tentu, bala. Karena ini bukan pertanyaan karena enggak tahu, akan tapi adalah penetapan. Alam nasyrah laka sadrak, artinya apa? Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Yakni peristiwa pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, alam taro, tidakkah engkau telah melihat gitu. Tidakkah engkau telah melihat, bukan pertanyaan. Alam yaj'alil ardha firasha. Ya. Apa? Alam yaj'alil ardha mihada, ya. Ya, alam yaj'alil ardha mihada. Wal jibala autada. Artinya bukankah? Alamma sama artinya. Alamma yahdur, artinya apa? Bukankah dia telah hadir? Ya. Bukankah dia telah hadir? Kenapa kok diartikan telah? Ya karena lam atau lamma itu membalik apa? Membalik zaman yang mustaqbal menjadi madhi. Kemudian lamul amr, tujuannya apa? Lamul amr didatangkan untuk apa? Untuk perintah. Dia khruj, tidaklah dia keluar. Liyaktub, tidaklah dia menulis. Lita jelis, tidaklah engkau duduk. Ya. Lita kera'al Qur'ana. Apa ya, Abu Ibrahim? Tidaklah engkau membaca Al-Quran. Tidaklah engkau membaca Al-Quran. Ya. Kemudian yang menjazmkan dua fi'il belum kita bahas ya. Ya, sudah belum? Belum ya? Hah? Ya, belum. In. Nah, ini menjazmkan dua fi'il mudhari'. Dua fi'il mudhari' itu menjazm dengan ini, yaitu apa? In, idma, fama, man, mahma, mata, ayyana, aina, anna, haitsuma, kaifama, ayun. Ini ada 12. 12 adawat, perangkat-perangkat ini menjazmkan dua fi'il mudhari'. In tajtahid tanjah. In tajtahid tanjah. In artinya jika. Jika atau apabila engkau bersungguh-sungguh, engkau akan lulus atau berhasil. Ya. Berarti in itu adalah apa? Ada tu jazimah. In itu adalah perangkat yang menjazmkan dua fi'il. Fi'il yang pertama yang majzum namanya fi'il syarat. Kemudian yang kedua namanya jawabu asyarat. In itu huruf. In itu apa? Huruf. Huruf itu apa? Bukan isim dan bukan fi'il. Adapun yang lainnya itu adalah isim. Berarti dikatakan in harfu syartin. Huruf syart. Harfu syartin. Tajtahid itu adalah fi'il syarat majzum. Alamat jazmnya sukun. Tajtahid itu tanjah itu adalah jawab syarat majzumun. Wa alamat jazmihi as-sukun. Idma itu adalah isim syarat. Tata'allam fi'il syarat. Tataqaddam jawabus syarat. Idma artinya yaitu ya, kurang lebih. Artinya wallah alam, kurang lebih ya kapan. Kapan? Karena id itu adalah zarf. Zarfuz zaman. Kalau diartikan jika, ya kan enggak menunjukkan waktu kan. Id itu adalah zarfuz zaman. Kalau kapan kan lebih pas, menunjukkan waktu ya. Idma tata'allam, kapan engkau belajar? Tataqaddam, engkau akan maju. Nah ini gak mesti fi'il syarat sama jawab syarat. Jawab syarat itu gandeng, gak mesti. Bisa saja dia terpisah. Maka kita harus pandai-pandai mencari. Kalau ada idma berarti harus ada fi'il syarat dan harus ada apa? Jawab syarat. Tidak cukup kalau ada fi'il syarat saja, jawabnya gak ada. Harus ada jawabnya. In. Kalau ketemu fi'il syarat harus dicari mana jawabnya. Karena enggak mungkin enggak, karena kalimat itu salah kalau dikatakan apabila kamu bersungguh-sungguh. Apa? Kalau bersungguh-sungguh itu kenapa? Kapan kamu belajar? Terus apa, kenapa kalau seseorang itu belajar? Nah, maka dicari jawabnya. Misalnya terpisah, in tashtahid ya Muhammadu Masya Allah tanjah, misalnya terpisah, idma tata'allam fil fasli ma'a mudarrisaka tataqaddam, misalnya begitu. Kapan kamu belajar di kelas bersama dengan gurumu, kamu akan maju. Ya, demikian. Ya, kadang bisa terpisah. Kalau ketemu fi'il syarat sama jawab syarat ketemu, nah ini jelas. Tapi kalau terpisah, nah kita harus pandai-pandai mencari di mana jawab syaratnya. Ya, fi'il syarat madzum, jawab syarat juga harus madzum. Ma ma taf'al, ma isim syarat, tajimu fi'laini, gitu ya Rabnya. Ma fi'l syarat, isim syarat, tajimu atau yajimu fi'laini, menjazimkan dua fi'il. Taf'al fi'il syarat majzumun wa alamatu jazmihi apa? Alamat jazmihi, ayo, masa enggak? Ya, ya, sukun, ya, harus peka langsung jawab. Nah, ya. Jangan nunggu lama-lama. Padahal tahu kok lama, enggak jawab. Ya, kalau tahu, Abdul silakan jawab, biar apa? Suasananya menjadi asik, ya. Biar suasananya menjadi hidup. Masa belajar yang ngomong dari nyatok, muridnya enggak ngomong. Ya, taf'al fi'il syarat manzumun wa alamat jazmi as-sukun wa fa'iluhu apa? Wa fa'iluhu dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta syarran bagi apa? Maf'ulun bih, apa yang kamu perbuat, apa yang kamu lakukan suatu kejelekan. Maf'ulun bih mansub wa alamatun nasbi al-fathah. Tandam jawab syarat madzumun wa alamat jazmi as-sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Apa ya? Apa yang kamu perbuat suatu kejelekan, tandam kamu akan menyesal. Kamu akan menyesal. Kemudian man, ya, man dia menjazmkan kalau dia masuk pada fi'il mudhari. Enggak semua man, misalnya man anta, nah, man ini menjazmkan apa dah? Ya enggak. Man fil masjidi, siapa yang di masjid? Tidak menjazmkan fi'il mudhari. Apa yang dijazmkan fi'il mudhari-nya enggak ada. Ya, man ini menjazmkan kalau dia ketemu dengan fi'il mudhari. Man ya'mal su'an yujza bihi. Mana fi'il syarat dan mana jawab syarat? Ya, Abu Yahya. Ya, siapa tadi terakhir? Terakhir tadi siapa? Lupa, ya, Abu Yahya. Mana fi'il syarat dan mana jawab syaratnya? Fi'il syarat ya'mal. Jawab syaratnya apa? Jawab syaratnya yujza. Yujza. Ya'mal fi'il syarat madzuman wa alamat jazmihi apa? As-sukun. Yujza jawab syarat madzuman wa alamat jazmihi hadfu harfil illah. Karena asalnya yujza ada alif maksurahnya. Fi'il mudhari ma'tal akhir madzumnya dengan apa? Hadfu harfil illah. Naam. Man isim syarat yajzimu fi'laini. Ya'mal fi'il syarat madzumun wa alamat jazmi as-sukun. Wa fa'iluhu apa? Fa'ilnya apa? Dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa kembali kepada man. Su'an sebagai apa? Maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-khata'. Barang siapa yang melakukan kejelekan yujza, dia dibalas bihi dengan kejelekan. Di kembali pada su, dibalas dengan kejelekan. Yujza fi'il mudhari' madzumun wa alamatun jazmihi hadfu harfil illah. Bihi jar majrur. Yujza. Yujza. Ini fi'il mudhari' apa? Mughayyaru shighah atau mabni lil majhul. Fa'ilu naibul fa'ilnya apa? Naibu fa'ilihi apa? Naibul fa'ilnya apa? Yujza. Dia dibalas. Barang siapa yang mengamalkan kejelekan, dia akan dibalas bihi dengan kejelekan. Yujza, naibul fa'ilnya apa? Apa? Ayo, biar cepat, biar enggak terlalu malam. Fadal, siapa yang jawab? Naibul fa'ilnya apa? Apa? Apa ya satu keren? Dhamir mustatir jawazan takdiruhu huwa ya yujza naibul fa'ilnya dhamir mustatir jawazan takdiruhu huwa. Huwa kembali pada siapa? Kembali pada apa? Man. Barang siapa yang mengamalkan kejelekan, dia, dia siapa? Man. Dibalas bihi dengan kejelekan. Mahma tubtin tuzhir tuzhirhu ayyaman al ayya tuzhirhul ayyamu. Perhatikan kedudukan i'rab dari masing-masing ini kalimat. Mahma ini adalah isim syarat tajzimu fi'laini, menjazmkan dua fi'il. Tubtin ini adalah fi'il syarat majzum. Fa'ilnya apa? Dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta. Berarti mahma tubtin, bagaimanapun engkau simpan, engkau batin, ya engkau batin yaitu engkau simpan di dalam kalbu. Bagaimanapun engkau simpan, tuzhirhul ayyamu, hari-hari itu akan menampakkannya. Ya, hu. Hunya itu kembali kepada kejadian, kepada ya, kejadian yang disimpan. Ya. Bagaimanapun kamu menyimpan, yaitu sesuatu, tuzhirhu sesuatu itu, al-ayyamu hari-hari itu akan menampakkannya. Ya, hari-hari itu akan menampakkan sesuatu tersebut. Tudhir ini adalah apa? Jawab syarat madzumun wa alamat jazmi as-sukun. Kemudian hu Dhamir muttasil mabni di atas sukun fi mahalli apa? Kalian tahu? Apa? Fi mahalli nasbin. Ya. Sebagai maf'ulun bi. Mabni di atas sukun tapi menduduki kedudukannya nasab sebagai maf'ulun bi. Tudhhirhu. Al-ayyamu sebagai apa? Marfu'. Al-ayyamu sebagai apa? Ada yang tahu? Fa'ilun marfu'un. Alamat rafihi antommah. Ya. Sehingga diartikan, bagaimanapun kamu menyimpan sesuatu, tudhhirhul ayyamu. Hari-hari itu akan menampakkan, menampakkannya, menampakkan sesuatu tersebut. Siapa yang menampakkan hari-hari? Karena hari-hari itu sebagai apa posisinya? Sebagai fa'il itu yang melakukan perbuatan. Siapa yang menampakkan? Ya hari-hari yang melakukannya. Hari-hari itu akan menampakkannya. Ya, maksudnya apa? Kalau kamu simpan, kamu sembunyikan rahasia, lama-lama akan ketahuan. Siapa yang menyingkap? Ya, itu hari-hari itu akan menyingkapnya dengan apa? Paham ya? Kedudukan era masing-masing. Ada yang bingung? Kita ulangi, tubtin filenya itu apa? Ya, Akhab Ibrahim. Dhamir musatir dakturuhu anta tudhir fi'il mudhari' mansub alamatun nasbi fi'il syarat jawab syarat madzuman wa alamat jazmihi as-sukun. Hak sebagai apa ya? Haknya sebagai apa? Apa? Ya, menduduki kedudukan nasab sebagai apa? Maf'ulun bi itu apa? Yang dikenai perbuatan. Al-ayyam sebagai apa ya? Sebagai fa'il. Hari-hari itu akan menampakkannya. Menampakkan apa? Menampakkan sesuatu tersebut. Jadi gitu. Kalau antum enggak tahu posisi atau kedudukan i'rab masing-masing kalimat, enggak bisa mengartikan dengan benar. Mana yang melakukan dan mana yang diperlakukan, mana fi'ilnya, nah, kalau enggak bisa menempatkan i'rab masing-masing kalimat, enggak bisa mengartikan dengan benar. Mata tazhab azhab. Kapan kamu pergi, aku akan pergi. Tazhab, filenya apa? Ya, Abu Ibrahim. Wujuban takdiruhu anta. Azhab, apa filenya ya? Tasha, Abu Ibadah. Ana, mustatir takdiruhu ana. Ayyana. Ayyana. Ayyana ya artinya sama dengan aina. Ayyana tahsun sariratuka. Di mana tahsun menjadi baik sarirotuka, yakni sariroh artinya batin yang disembunyikan, dan dari sir itu yang tersembunyi. Ya, di mana batinmu menjadi baik, tuhmad sirotuka akan dipuji. Siratuka, perjalanan hidupmu. Siratu itu perjalanan hidup. Perjalanan hidupmu. Yakni kalau batinmu itu baik, kamu akan dipuji. Dipuji, perjalanan hidupmu akan dipuji. Paham ya? Aina, ayyana, ini adalah isim syarat. Yajzimu fi'laini, menjasimkan dua fi'il. Tahsun fi'il syarat madzumun alamat jasmi as-sukun. Sariratu sebagai apa? Ya, gasa. Ubaidah, sariratu. Tahsun sariratu. Sariratuka. Apa? Apa? Bukan. Apa ya? Ada curut-curut di belakangnya selambu. Apa ya, Ukasha? Kalau antum memahami apa yang anda bacakan terjemahannya, antum bisa paham, insya Allah. Di mana batinmu itu baik? Apa yang baik? Batinmu. Berarti sari rotu itu sebagai apa? Apa? Fa'il. Sebagai fa'il. Di mana batinmu menjadi baik? Sari rotu sebagai fa'il marfu alamat raf'ihi apa? Apa? Antoma. Antoma wahwa apalagi? Ya Bu Yahya. Sari rotu fa'ilun marfu'un alamat rafi ad-dhamma. Dan dia sebagai apa ya Abu Ibrahim? Mudhaf. Iya. Nah, dia fa'il sekaligus mudhaf. Waka dhamir muttasil ya, mabni alal fathi ya, fi mahalli jarin mudhafun ilai ya, ka itu domir tapi dia mabni das fathah fi mahalli meruduki kedudukannya jar sebagai mudhafun ilai ya. Tuhmadu tuhmad ini apa namanya tuhmad fadal di Arab ya akhi ya akhi Abu Ibrahim tuhmad jawab syar. Ya, terus madzumun madzumun alamat jasmihi as-sukun siratu tuhmad tuhmad fi'il mudha fi'lun mudhari'un mughayyarus sighah mughayyarus sighah ya mabni lil majhul mughayyarus sighah fi'lun mudhari'un mughayyarus sighah madzumun wa alamat jasmi as-sukun siratu sebagai apa ya alhamdulillah. Kalau mughayyar shighah bukan fa'il namanya. Namanya apa? Naibul ya naibul fa'il. Siratu naibul fa'ili marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Wa huwa apa? Apa lagi? Wa huwa mudhaf. Wal kaf dhamir muttasil mabni mabniyun al-fathi fi mahali apa? Jarin mudhafun ilai. Ya, artinya apa tadi Abu Ibrahim? Aina ayyama tahsun? Di mana batinmu itu baik, maka akan dipuji lahiriahmu. Tidak, sirah itu perjalanan itu. Iya. Sirah nabawiyah. Ya, sirah perjalanan hidup Nabi. Aina ya, sama. Aina tadhhabil ummu. Kenapa kok dikasrah? Tadhhabil ummu. Kenapa dikasrah? Karena bertemu dengan dua. Bertemu antara dua. Dua apa? Dua sukun. Maka sukun yang pertama di kasrah asalnya aina tadhhab al ummu asalnya gitu tadhhab al ummu ya sukun ketemu sukun maka sukun yang pertama di kasrah aina tadhhabil ummu di mana ibu itu pergi tadhhab maryamu ma'aha maka maryam pergi bersamanya. Ha kembali pada apa? Hah? Pada um, pada al um. Aina tadhhab al ummu? Aina isim syarat. Yajzimu fi'laini. Tadhhab. Ini apa? Ya Abu, ya Ubaidah, bagian di tasrif di i'rab. Tadhhab. Fi'lun mudhari'un. فعل شرط مجزوم وعلامة جسمه السكون السكون. Kemudian al-ummu sebagai apa ya Kasha, al-ummu sebagai apa, di mana ibu itu pergi. Fa'ilun marfu'un wa'alamah rafi'i ad-dhammah. Tadhhab Maryamu ma'aha. Tadhhab yang kedua apa? Jawab syarat. Terus mazumun wa alamatu jazmi as-sukun. Maryamu sebagai apa? Fa'ilun. Okay. Fa'il. Ya, yang marfu itu fa'il. Maful bih itu mansub. Tadhhab Maryamu ma'aha. Ma'a itu adalah apa? Dharfu. Dharf mansub alamat nasi al-fathah. Wahuwa mudhaf al-haq fi mahali jarin mudhaf nilai ya. Kemudian anna. Iya saya ngajar. Ayo. Iya. Ana abang rupa belum bisa ini. Ya apa ya? Dua sim. Yang sim pertama sudah bagus, Pak. Itunya. Suaranya kering. Yang kedua cari-cari belum ketemu. Ya. Kita lanjutkan. Anna. Anna itu artinya sama dengan kaifa. Anna yadhhabil abu yadhhab aliyun ma'ahu. Anna yaitu bagaimana, kaifa kan bagaimana. Bagaimana ayah itu pergi. Yadhhab Aliyun ma'ahu. Ali akan pergi bersamanya. Ya, yadhhab yang pertama itu adalah fi'il syarat. Fa'ilnya apa? Al abu. Kalau yadhhabil abu, kalau setelah fi'il kok ada isim yang marfu, maka jangan dikatakan kalau fa'ilnya itu dhamir mustatir. Ya salah. Ya enggak bisa. Karena setelahnya itu adalah isim yang marfu. Ya, kalau ada fa'il yang zahir, maka jangan di mustatirkan. Kalau ada fa'ilnya yang sudah zahir, jangan dikatakan fa'ilnya apa? Dhamir mustatir. Tidak. Karena sudah ada fa'il yang zahir. Anna yadhhabil abu, bagaimana ayah itu pergi. Yadhhab aliyun ma'ahu, Ali akan pergi bersamanya. Haitsuma tanzula tukrama. Haitsuma. Wallahu alam artinya kurang lebih haitsuma dimanapun. Tanzula kalian berdua singgah. Ya tanzula asalnya apa? Tanzulani. Berarti tanzula mazumnya dengan apa? Fi'il syarat mazumun wa alamat jazmihi apa? Hadfun. Hadfun nun. li'annahu minal li'annahu minal af'alil khamsah. Li'annahu minal af'alil khamsah majzum dengan hadfun nun. Kemudian wal alifu dhamirun mustatirun bukan dhamir mustatir. Wal alifu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli. Siapa yang melanjutkan? Alif dhamir muttasil mabni ala sukun tanzula fi mahalli. Siapa yang melanjutkan? Raf'in apa? Fa'il. Fa'il, iya. Karena af'al khamsah nomor-nomornya itu menduduki kedudukan fa'il. Ya, tanzulani, yanzulani, tanzulina. Ya. Ya-nya itu adalah fa'il. Tanzuluna, yanzuluna, wawunya itu fi mahali raf'in fa'il. Tukroma, dimanapun kalian singgah, kalian berdua akan dimuliakan. Ya, kalian berdua akan dimuliakan. Tukroma, tukroma asalnya tukroma nih. Ini maklum atau majhul? Mabni lil maklum apa mabni lil majhul? Mabni lil majhul. Maka alif itu adalah dhamir muttasil mabniun ala sukun fi mahali raf'in apa? Naibul fa'il. Bukan fa'il tapi naibul fa'il. Kenapa? Karena fi'il mudhari'nya mabni lil majhul. Paham ya? Ya, sehingga diartikan di. Dimanapun kalian singgah atau kalian berdua singgah, kalian berdua akan dimuliakan. Akan dimuliakan karena fi'ilnya mabni lil majhul. Bukan kalian akan memuliakan. Salah. Di mana kalian singgah, kalian akan memuliakan. Kalian berdua akan memuliakan. Salah. Karena kalau maklum, kalau maklum enggak di fathah tapi di kasrah. Tukrima. Haitsuma tanzula tukrima akroma yuk apa yukri yukrimu. Kalau ukrima yukromu tukromu ini adalah mabni lil majhul. Ya kembali kepada itu hafalan tasrif. Nah, kalau hafal tasrif gampang nyambungnya. Kemudian kaifama, ya kaifama artinya kurang lebih bagaimanapun. Kaifama tu'amil shadiqaka yu'amilka. Ya. Bagaimanapun tu'amil kamu memperlakukan. Ya, tu'amil mu'amalah kalau diartikan amalaimu kan gak enak. Ya. Kaifa tu'amil shadiqaka. Bagaimanapun kamu memperlakukan yaitu bermuamalah dengan sahabatmu. Bagaimanapun kamu memperlakukan sahabatmu, yu'amilka, dia akan memperlakukanmu. Yaitu dia akan memperlakukanmu seperti itu juga, maksudnya gitu maksudnya. Ya. Kaifama itu adalah fi'il, adalah isim syarat yajzimu fi'laini. Tu'amil fi'il syarat majzumun wa alamati jazmihi as-sukun. Fa'iluhu ya fadal ya khabar Ibrahim, fa'ilnya apa? As-sadiq. Sadiqa ini mansub. Mansub enggak mungkin jadi fa'il. Antum perhatikan ana tadi ketika menerjemahkan. Bagaimana kamu memperlakukan sahabatmu, berarti siapa yang memperlakukan? Kamu. Ya, berarti apa faedahnya? Domir mustadir wujuban takdiruhu anta. Sadiqah sebagai apa ya? Apa itu? Sebagai apa ya? Akhukasya? Sadiqah? Sebagai ya Ahmad Yahya maf'ulun bi. Anda perhatikan ketika disampaikan terjemahannya. Bagaimanapun kamu memperlakukan sahabat, siapa yang memperlakukan sahabat? Yang terkenai perlakuan yang dikenai perbuatan namanya maf'ulun bihi. Anda melihat. Ya, anda melihat sadiqah itu apa posisinya? Mansub. Berarti dia maf'ulun bihi. Yang terkenai yang dikenai muamalah. Shadiqaka maf'ulun bi mansubun wa alamatun nasbi al-fathah wa huwa kemudian apa? Wa huwa apa ya akhamu beran? Mudhaf wal-kaf domir mutasil mabnin ala al-fathi fi mahali jarin apa? Mudhafun ilai yu'amilka yu'amil jawabu syarat madzumun wa alamatun jasmi as-sukun ya wa fa'iluhu domir mustatir tak jawazan takdiru apa? Ya. Apa? Apa saja? Hua. Anda tuliskan enggak tak? Tulis. Hua. Dia akan memperlakukanmu. Hua kembali pada siapa ya akhi? Abu Yahya. Dia. Dia siapa ini? Dia, dia itu orang. Dia siapa? Dia itu orang. Siapa dia ini? Dia akan memperlakukanmu. Bagaimanapun kamu memperlakukan sahabatmu, maka dia akan memperlakukanmu seperti itu. Sadiq. Ya, amil fa'ilnya adalah dhamir mustatir jawazan takdir huwa kembali pada sadiq. Aw mudhaf apa? Dan mudhaf. Nah. Kemudian ka apa? Dhamir muttasil mabnin 'ala al-fathhi fi mahalli apa? Nah. Masbin apa? Maf'ul bi. Mal nasbin maf'ul. Ya. Kemudian ayun artinya apa? Ya. Bukan apa pertanyaan, maksudnya apa itu apa sesuatu maksudnya. Ya. Apa sesuatu? Ayun itu isim syarat yajzimu fi'laini. Fi'l awal fi'l syarat wa tsani jawabu syarat. Ayu kitabin taqra. Harusnya ayya, ya, ayya. Ya. Antum asumsi itu tanda ayya. Ayya kitabin taqra tastafid. Kitab apa? Taqra, kamu membaca. Kamu membacanya tas David, kamu akan mengambil faedah. Kamu akan mengambil faedah. Ayya kitabin, kitab apa? Taqra, kamu membacanya tas David, kamu akan mendapat faedah. Ya, kenapa kok dibaca ayya? Dibaca mansub karena dia itu maf'ulun bi yang muqaddam. Dia maf'ul bi yang diawalkan. Maf'ul bi dari apa? Dari takra. Takra itu fi'il dan fa'il. Maf'ul bi-nya ayya tapi diawalkan. Ayya maf'ulun bi mansub. walaupun dia fi'il, dia adalah isim syarat, menjazamkan dua fi'il, tapi sekaligus i'rabnya posisinya dia adalah apa? Maf'ulun bihi. Ya, jadi ayah maf'ulun bi mansub ala mudnasi al-fathah. Wahwa apa lagi? Wahwa? Hah? Wahwa apa ya? Mudhaf. Iya, ya. Kalau selainnya majrur berarti mudhaf. Selama isim itu tidak diberi alif lam, boleh dia diidhofahkan. Selama isim itu tidak ada tanwin, boleh dia diidhofahkan. Ayya kitabin, kitabin dia apa? Mudhafun ilaih majrur. Takra, fi'il syarat madzuman wa alamatu jazmihi as-sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Tastafid jawabu syarat madzuman wa alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta. Paham ya? Ya. Naam. Ya jelas, ya jelas. Ya alam, ta'lam, alam ta'lam. Tak tak kulina, fadhal ya akhi. Alam ma tak kulina apa? Alam ma? Alam ma tak kuli. Tak kuli. Tardahu ya, Rasha. Ubaidah. Tardahu. Alam tardahu. Alam tardahu, alifnya hilang, alif maksura, alifnya huruf illah. Ya, ya bukan alif maksura ya, alif huruf illah. Karena alif maksura itu yang bersama dengan isim, isim maksur, nggak ada fi'il maksur, nggak ada. Ya, yang maksur itu adalah isim, isim maksur. Kalau fi'il akhirnya itu alif, dia adalah apa? Mu'tal a, akhir. Tidak dikatakan maksur. Alam tardahu yaktub. Contohnya ya. Bagaimana? Yaktub. Iya, madzum. Pembahasan kita adalah adawat jazimah. Ya boleh liyaktubah, tapi ini pembahasannya apa? Adawat nasibah. Berarti lam hilam ta'lil atau lam mukai. Tapi pembahasan kita lam di sini adalah lam amr liyaktub. Tarji'ina, faddal ya. La tarji'i. Yahdi. Alam yahdi. Yas'alukum. Lam yas'alukum. Lam yas'alukum. Yahdur. Yahdur. Tadkhuluna. La tadkhulun. Tarmi. La tarmi. Tad'uuhu. La tad'uuhu. La tad'uuhu. Nah, ija'al marfu'an wa mansuban wa madzuman mimma ya'ti. Marfu' ya'tikum, jadikan dia mansub. Ya tentunya harus didatangkan al-adat, al-adawat, an-nasibah. Boleh lan, boleh an, boleh lamu kai, boleh lamu ta'lil, boleh hatta, lamu juhul, boleh, terserah. Gak mesti lam. Kalau lam juga gak apa-apa. Ya'tikum, fadhal ya Abu Yahya. Lan? Lan ya'tiakum. Lan ya'tiakum. Kemudian lam. Lam apa, Abu Ibrahim? Lam. Lam ya'tikum. Lam ya'tikum. Kemudian lan yaja'alakum. Lan yaja'alakum. Hilangkan lannya. Dalam posisi marfu itu harus dihilangkan yang menasabkan dan yang menjazamkan. Fi'il mudhari' marfu'. Apa sebabnya? Litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi. Berarti hilangkan yang menasabkan, hilangkan yang menjazamkan, maka dia marfu'. Kalau ada yang menasabkan mansub, ada yang menjazamkan majzum. Berarti lan yaj'alakum, hilangkan lannya. Dibaca apa? Sama siapa? Sekarang ya. Allahu akbar. Yaj'alan yaj'alakum. Yaj'alukum. Hasan. Lan yaj'alakum, jadikan majzum. Lam yaj'alkum. Lam yaj'alkum. Ya. Ya, biar variasi itu selain lam ya. Ya, selain lam ya. Baik. Lam yarzukukum artinya tidaklah mereka memberikan rizki pada kalian. Asalnya yarzukuna. Yarzukuna artinya mereka memberikan rizki kum kalian. Lam berarti tidaklah mereka memberikan rizki pada kalian. Jadikan marfu'. Fadliyah riyahnya. Yarzuqunakum. Ya, jadikan mansub ya, fi fi'il. Yarzuqukum. Ahsan. Yarzuqukum, supaya mereka memberikan rezeki pada kalian. Ya, memberikan rezeki maksudnya ini apa? Memberikan rezeki itu perantara saja. Yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara mereka. Ya. Kemudian lam yakhshahu. Jadikan marfu. Fadl ya, Baidah. Yakhshahu. Ya, itu diakhir dengan huruf illah. Yakhshahu. Ya. Kemudian fadl ya. Ada okay. Okay. Alam yaksha, jangan alam, kalau alam menjazamkan apa? Lan yaksha, berarti mansubnya dengan apa? Lan yaksha, alamat nasabnya apa? Alif menjadi alamat nasab pada apa? Asma Al-Khamsah. Ada Musanna. Baik, kalau Musanna Asma Al-Khamsah saja. Apa? Ya, ada. Lan ya, lan yakhsha maksudnya apa? Alamat nasabnya apa? Ya. Alamat nasabnya apa? Alamat ya. Apa? Fathah muqad darah alal alal fathah muqad darah ala apa ya? Apa ya? Alal yakhshahu alal ya. Fathah muqad darahnya itu di atas huruf apa? Alif. Fathah muqaddarah 'ala al-alif. Mana'a min dhuhuriha? Apa ya, Ugasha? Apa? Astagal ta'adzur munasabah. Jadi ini. Apa? Kalau akhirnya alif itu apa? Tidak. Mana'a min dhuhuriha? Di antara tiga ini. Astagal ta'adzur sama munasabah. Apa? Kalau akhirnya alif kalau akhirnya wawu atau ya apa sikol kalau akhirnya ya mutakallim apa almuna penyesuaian ya. Kemudian lan yadu'uahu lan yadu'uahu, hilangkan lannya. Yadu'uhu alamat rafaknya apa? Apa sukun apa ya do Yadauhu. Bukan, ini mu'tal akhir. Kalau akhirnya ya. Akhirnya wawu. Yadu'uhu. Ya, ya, apa yang dimaksud marfu itu yang mana? Apakah hu atau yang mana? Ya, marfunya itu yang mana? Yadu'uhu. Yang wawu. Wawu. Berarti alamat rafa'nya apa? Doma, terus sudah. Doma. Doma emang tidak. Doma itu hu itu doma. Kalau ya doa wawunya nggak di doma. Ya, fadhal ya, kemudian itu penting. Ya doa hu. Apa? Dhamma muqaddara ahsan. Dhamma muqaddara alal alal alal wawi. Mana amin duhuri apa? Kalau akhirnya wawu atau alif apa? As as-sikal. As-sikal karena berat. Ya. Kalau akhirnya wawu atau ya harokat enam yang zahirahnya apa mansub, mansub zahir karena ringan. Kalau marfu muqaddar karena berat. Lan yad'uahu ringan, kalau ringan ya berarti tampak. Tapi kalau berat dia ditakdirkan yad'uhu, asalnya yad'uhu tapi berat sehingga disukun yang karena sukun itu ringan. Ya do'uhu. Jadikan madzum fathul ya kaburain. Alam ya do'uhu. Alam ya do'uhu. Ya. Hunya itu fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Yas'alanihi. Yas'alanihi. Fa'alnya apa ya kaburain? Yas'alani. Yas'alani. Kemudian hi. Soalnya apa? Soalnya mustadil. Takdirnya apa? Huma. Huma. Ada yang punya jawaban lain? Ada yang punya lain? Gak ada? Itu sama? Huma? Bahasa juga sama? Biaya sama? Soalnya apa? Ya, kalau apa tahu filenya nanti bisa memberikan arti yang benar. Saya yang bertanya. Yas'alani. Abu Ibrahim. Karena kalian antum berubah. Yas'alani. Ini apa? Minal af'al khamsah. Yas'alani. Yas'alani. Yas'alani. Yas'alani. Yas'alani. File-nya adalah alif tas niyah. Alifnya itu yas'alani. Alifnya itu fa'il. Ya, alifnya itu dhamir fi mahalli raf'in fa'il. Af'al khamsah yas'alani tas'alani, alifnya ni fa'il. Yas'aluna tas'aluna, wawunya ni fa'il. Tas'alina ya ini fa'il. Fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian haknya itu sebagai apa? Dhamir muttasil mabni ala tasri fi mahali apa? Fi mahali nasbin maf'ulun bihi yas'alanihi. Jadikan mansub fadhil ya Ubaidah. Lan lan yas'alahu. Betul. Lan yas'alahu. Lan yas'alahu. Maksudnya dengan apa ya? Abu ya apa itu? Dengan hadfu apa? Hadfu. Ya jadikan mazum fadl ya. Baca. Lan lam. Yes, asalnya yas'alanihi. Lam bukan. Kalau af'al khamsah majzumah dengan apa? Hadfun. Hadfun nun. Sama mansubnya hadfun nun, majzumah juga sama hadfun nun. Berarti apa? Lam lam yas'alahu. Dipanjangkan ya. Lam yas'alahu. Takunu. Takunu fa'iluhu dhamir musatir wujuban takdiru apa ya? Anta. Anta atau apa? Atau? Atau ya khabarnya? Iya. Anta atau iya. Kalau takunu berarti dhamirnya wujuban. Kalau takunu iya berarti apa? Jawazan. Takunu jadikan mansub, betul ya? Abu Wahya. Lan takuna. Lan takuna. Iya. Kemudian ya Habib Rahim. Ini majzum. Iya, majzumnya. Aina takun. Kalau itu harus dua. Ya. Ya. Lamma takun. Lamma takun. Bukankah engkau telah ada? Bukankah engkau telah ya, bukankah engkau telah ada? Lamma takun. Apa tadi anda? Lamma takun. Lamma takun. Ya. Kata tadi lamma takun berarti engkau belum ada. Ya. Kalau alamma takun bukankah engkau telah ada? Gitu. Ya, kemudian tadlimihi. Lan tadlimihi. Jadikan marfu ya. Apa itu? Apa? Tadlimunah. Bukan. Apa yang kata? Tadlimihi. Ya, apa marfu-nya apa? Ini mansub. Mansubnya itu ya ini jadinya tadlimi. Ya, fadal ya Abu Yahya. Tadlimi nahi. Ya, fadal diperbaiki ya. Tadlimi nahi. Hi itu kalau sebelumnya kasro atau sebelumnya sukun. Kalau sebelumnya fathah atau dhamma baca hu. Tadlimi nahu, ya artinya engkau wanita mendzalimi dia. Haknya itu fi ma'ani nasbin maf'ulun bih. Tadlimi nahu, tadlimina engkau wanita berbuat kezaliman. Mendzalimi engkau wanita mendzalimi hu yaitu dia. Engkau wanita mendzalimi dia. Lan tadlimihi artinya engkau tidak akan mendzalimi dia, yaitu engkau perempuan. Engkau wanita tidak akan mendzalimi dia. Jadikan madzum. Ya. Fadl ya Abu Ibrahim. Lam tadlimihi. Ya. Sama. Tadlimihi. Sama-sama. Karena af'al khamsah dia mansubnya dengan hadfun nun, mansubnya juga dengan hadfun nun. Yanhahum, fadl ya. Umaidah, yanhahum. Jadikan mansub. Lan yanhahum. Ya. Kenapa begitu? Kenapa kau hilang alifnya? Modal akhir mansum dengan apa? Kalau mansum memang dengan hadfu harfil illah. Tapi kalau mansub dah. Apa ya bahasa? Yanhahum jadikan mansub. Lan hanya panjang apa pendek? Panjang. Panjang. Ya, yanhahum ini marfu. Marfunya dengan apa? Dhamma muqad darah yanha. Ya, fi'ilnya itu yanhahum itu ini dhamir. Yanhahum dia dia melarang mereka. Yanha fa'ilnya apa? Dhamir musatir takdiruhu huwa. Dia melarang hum mereka. Yanhahum. Ya, marfu'nya dengan dhamma muqaddara 'ala al-alif. Mana min dhuhriha ta'adzur. Kalau mansub sama, tapi bedanya dalam i'rab. Lan yanhahum. Kalau ada lan berarti mansubnya dengan apa? Dengan fathah muqaddara. Kalau yang marfu' yanhahum bacanya sama, tapi dia marfu' dengan dhamma muqaddara. Kalau lan yanhahum mansub dengan fathah muqaddara. Jadi kan mansub ya Ahmad. Lam yanhahum. Lam yanhahum dengan hadfu harfil illah. Lan yarzuqakum. Fadhal ya. Yarzuqukum. Dia memberi rezeki kalian. Lan yarzuqakum, dia tidak akan memberi rezeki kepada kalian. Jadikan mansub ya, akhi. Lam lam yarzuqukum. Ada yang sekali ya, sebelum kita akhir. Kaifama tu'amil. Ya, kenapa itu? Seperti majhul. Bukan. Kalau majhul tu'amal. Tu'amal. Tu'amalu. Kalau fi'il mudhari' mabni lil majhulnya sebelum akhir mesti di fathah. Sebelum akhir di fathah. Tu'amalu. Kalau tu'amilu ma'lum. Tu'amalu majhul. Awalnya di doman. Iya, enggak apa-apa. Karena dari amala yu'amilu. Ya, kembali kepada tasrif. Amala yu'amilu. Mu'amalatan. Ya. Jadi melihatnya jangan di awalnya, tapi lihatnya itu di sebelum akhir. Sebelum akhir di fathah. Jadi kalau mabni lil majhul. Karena yang awal ada yang enam, ada yang di dhamma. Ya. Kalau mabni lil majhul awalnya mesti di dhamma. Awalnya mesti di dhamma, tapi sebelum akhir di fathah. Tapi kalau awalnya di dhamma, huruf mudhara'nya di dhamma, tapi sebelum akhirnya kasrah, ya berarti bukan majhul. Ya. Di awal dhammanya, tapi sebelum akhir itu di fathah, itu majhul. Tapi kalau awalnya dhamma, tapi sebelum akhir di kasrah, itu ma'lum. Karena ma'lum itu ada yang awalnya dhamma dan ada yang fathah. Tapi kalau majhul awalnya mesti dhamma saja, sebelum akhir di fathah. Maksudnya apa saja seperti itu pokoknya. Istakhraja, yastakhriju, yustakhraju. Itu dhamma awalnya di fathah sebelum akhir. Iktamala, yaktamilu, yuktamalu. Itu dhamma awalnya di fathah sebelum akhir. Istahada, yastahidu, apa yujtahadu. Itu dhamma awalnya di fathah sebelum akhir. Yastaghfiru, yustaghfaru. Pokoknya sebelum yang awalnya di dhamma dan sebelum akhir itu di fathah, maka dia mabni lil majhul. Ya. Ya. Kita pada malam hari ini insyaallah syarahnya di lain waktu, kita malam. Kepanjangan ini karena ya.